aku tak berdaya. Waktu kau bisikan, jangan aku kau tinggalkan. Tak tahu di mana ada getar terasa. Waktu kau katakan, ku butuh dekat denganmu. Seperti biasa, aku diam tak bicara. Hanya mampu pandangi bibir tipismu yang menari. Seperti biasa, aku tak sanggup berjanji. Hanya mampu katakan, aku cinta kau saat ini. Entah esok hari, entah lusa nanti, entah. Kau saat ini, entah esok hari, entah lusa nanti, entah. Sungguh mati betina ku, aku tak mampu beri sayang yang cantik seperti kisah cinta dalam komik. Sungguh mati betinaku, buang saja angan-angan itu, lalu cepat peluk aku. Lanjutkan saja langkah kita. Rasalah apa yang terasa.